Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Kita masih membahas tentang dhammul qussas, celaan yang disampaikan oleh para ulama kepada para tukang kisah. Dan seperti yang beberapa kali mereka tegaskan, bahwa yang dimaksud dengan tukang kisah adalah orang yang memberikan nasihat kepada masyarakat melalui kisah, dan kebanyakan di antara mereka menambah-nambahkan riwayat atau menyampaikan hadis yang palsu atau menyampaikan berita yang dusta, kebohongan kepada masyarakat. Qala Yahya ibnu Yahya al-Laitsi. Yahya bin Yahya al-Laitsi rahimahullah pernah bercerita. Beliau hidup di zaman Imam Malik. Kharaja ma'ana fatan min Tarablis al-Maghrib ila al-Madinah. Suatu ketika ada seorang pemuda yang berangkat bersama kami dari daerah Tripoli, Trablus, Tripoli, Libya, Maghrib, menuju kota Madinah. Fakunna la nanzilu manzilan illa wa'adhana fihi hatta balagana al-Madinah. Setiap kali kami singgah dari Tripoli menuju Madinah, setiap singgah di perjalanan, orang ini selalu memberikan nasihat dan dia masih muda. Sampai kami tiba di kota Madinah. Fa kunna nu'jibu min dhalika min. Kami pun terheran dengan perbuatannya. Falamma atayna al-Madinata idza huwa arada an yaf'ala bihim ma kana yaf'alu bina. Ketika kami sampai di kota Madinah, ternyata orang ini ingin memberikan nasihat kepada mereka, penduduk Madinah yang ada di Masjid Nabawi, sebagaimana yang telah dia lakukan kepada kami, kawan-kawannya di perjalanan. Faraaituhu fi simati ashabi tayaqqud. Aku melihat dia di barisan, simat bimakna saf, di barisan orang-orang yang ashabu tayaqqud. Wallahu alam, mungkin ini sebutan mereka yang serius belajar. Orang-orang yang dia bangun, maksudnya adalah sadar. Wa huwa qa'imun yuhadditsuhum. Si pemuda ini berdiri menyampaikan ceramah kepada mereka. Wa qad lahau anhu. Namun mereka tidak mempedulikannya. Wasibyanu yuhassibunahu. Sementara anak-anak kecil melemparinya dengan kerikil. Wa yakununa lahu uskud ya jahil. Dan dia berkomentar, atau anak-anak kecil ini mengatakan, diam wahai orang bodoh. Fa waqaftu muta'ajjiban lima ra'aitu. Aku pun semakin terheran dengan apa yang aku lihat. Fadakhalna 'ala Malikin rahimahullah. Kemudian kami menemui Imam Malik rahimahullah. Fa kana awwalu syai'in sa'alnahu 'anhu ba'da an sallamna 'alaihi ma ra'ainahu min al-fata. Maka setelah kami menyampaikan salam, pertama kali yang aku tanyakan, yang kami tanyakan kepada Imam Malik adalah apa yang kami lihat, kejadian yang kami lihat terkait pemuda tadi. Faqala Malikun, kemudian Imam Malik mengatakan, asabar rijalu idh lahau anhu, wa asabas sibyanu idh ankaru alaihi batilahu. Yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di masjid, mereka benar ketika mereka tidak mempedulikan, mereka enggak ngubris apa yang dilakukan oleh pemuda ini, ceramah yang disampaikan oleh pemuda ini. Dan anak-anak kecil juga benar ketika mereka mengingkari kebatilan pemuda ini. Yang dimaksud di sini adalah al-Qussas. Dia seorang al-Qas, seorang pemuda, sering menyampaikan nasihat dalam bentuk kisah-kisah. Ada komentar yang disampaikan oleh penulis Syekh Jamal Ibn Furaihan. Lamma kana Malik ibn Anas rahimahullah yuharibu kulla bid'atin. Ketika Imam Malik rahimahullah, orang yang selalu memerangi semua tindakan bid'ah, intashara dhalika baina tullabihi wa baina al-amati aidan. Maka ciri khas seperti ini tersebar di kalangan murid-muridnya, termasuk juga masyarakat awam. Semuanya mengenal Imam Malik sebagai orang yang sangat sensitif terhadap masalah bid'ah. Fakullama dakhalat alaihim bid'atun angkaruha. Sehingga setiap kali datang bid'ah kepada mereka, maka mereka pun spontan mengingkarinya. Hatta annahu angkara ala Ibni Mahdi wada'a rida'ahu baina yaday Saffi wa amara bihabsihi. Sampai ketika Imam Malik, atau sampai beliau pernah mengingkari Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, di awal-awal Abdurrahman bin Mahdi sedang belajar. Di usia beliau sedang awal-awal belajar, Abdurrahman bin Mahdi ikut ngaji kepada Imam Malik, dan ketika itu beliau tidak mengetahui, beliau tidak ngerti, menaruh ridaknya di depan saf. Akhirnya dimarahi oleh Imam Malik, dan disebut oleh Imam Malik sebagai tindakan bid'ah. Dimaksud di situ adalah ridak, apa ini? Kain yang digunakan untuk menutupi pundak, izar, sarung. Ridaknya ditaruh di depan saf, dipakai sajadah. Terus sholat. Dan enggak ada penduduk Madinah ketika itu sholat dengan membawa sajadah. Digelar di depan itu enggak ada. Maka diingkari oleh Imam Malik, wa amara bihabsihi, bahkan beliau perintahkan agar Ibnu Mahdi ini ditahan. Waqad taqaddama hadha, dan kisah ini sudah pernah kita sampaikan. Falamma tasahala ba'dul muntasibina lil ilmi fi inkaril bid'ah, ketika ada sebagian talibul ilmi, al muntasibuna lil ilmi maksudnya adalah talibul ilmi yang menisbahkan dirinya kepada ilmu, maksudnya adalah orang yang belajar ilmu agama. Mereka mulai menggampangkan tentang masalah mengingkari bid'ah dan tahzir kepada ahlul bid'ah. Bal istanasu bi ba'dil bid'ah. Bahkan mereka bisa akrab dengan sebagian tindakan bid'ah allati tuwafiqu hawahum, yang sesuai dengan hawa nafsunya. Wadafa'u wa nafahu anha, bahkan melindunginya. Lamma hasala dzalika, ketika itu terjadi, kathurul qussasu fil masajid, barulah di situ banyak sekali para tukang kisah al-qas tersebar di masjid-masjid menyampaikan muhadharat. Sampai ada seorang pemuda yang masuk dan mereka memberikan muhadharah, ceramah, wa yakhruju ma'alika bi syai'in min ilmi, namun ketika selesai enggak ada satupun ilmu yang disampaikan. Wattasa'a syarru akthar, sehingga tersebarlah keburukan itu lebih banyak. Indama asbahat ba'dul fadaiyat tunshirul qasasu ala amatin nas, ketika beberapa saluran televisi mereka menyebarkan kisah kepada seluruh masyarakat melalui al-qussas dan al-wu'at ad-du'at sammihim masyita, melalui para kisah atau para wu'at atau para du'at, silahkan kasih nama terserah. Ketika banyak di antara stasiun televisi yang lebih menyukai metode seperti ini dalam menyampaikan dakwah. Nah, kita lanjutkan komentar atau pernyataan berikutnya dari Abu Abdullah Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Ibnul Hajj. Anak, bapak, kakek namanya sama. Dan jarang-jarang seperti ini di masa sekarang. Kalau dulu banyak. Kalau di masa sekarang hampir atau jarang kita jumpai. Makanya kenapa pemerintah Saudi meminta 3 nama di paspor, karena untuk membedakan antara satu orang dengan orang yang lain. Kalau 2 nama yang seragam banyak. Abdul Aziz bin Abdullah banyak. Saleh bin Muhammad banyak. Tapi kalau tiga, nah biasanya baru berbeda. Makanya dikasih tiga. Kata beliau, majlisul ilmi al-majlisul ladhi yudhkaru fihi al-halal wal-haram. Definisi majlis ilmu adalah majlis yang di situ disinggung tentang masalah ahkam halal haram. Wattiba'u salafi. Dan di situ dibahas tentang bagaimana mengikuti para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in. La majlisal qussas wal wu'ad. Bukan majlis tukang kisah atau orang yang menyampaikan motivasi para motivator al-wu'ad. Idh inna dhalika bid'ah. Karena ini adalah majlis bid'ah. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah. Wa mu'zamul bala'i fi wad'il hadith. Bencana terbesar yang menjadi sumber pemalsuan hadis, innama yajri minal qussas. Itu datang dari para tukang kisah. Mereka sering menyampaikan hadis-hadis yang palsu. Ya. Dibalut dengan kisah padahal tidak ada realitanya, kemudian ditambah-tambahi dengan hadis yang tidak ada asalnya. Li'annahum yaziduna ahaditha tusakkifu wa turakkiku. Karena mereka menambah-nambahkan hadis dengan maksud untuk menambah thaqafah. Biar menjadi apa? Menambah wawasan. Wa turakkik, biar semakin membuat cerita itu makin menyedihkan atau makin menyentuh perasaan. Wasihahu yakillu fiha hadza. Sementara hadis yang sahih sedikit sekali pada tukang kisah seperti ini. Dan realita ini bisa kita lihat di zaman sekarang. Mereka yang menyampaikan ceramah lebih banyak mengandalkan cerita dan cerita. Umumnya suka menyampaikan berita yang tidak benar, hadis yang tidak benar. Atau pernyataan yang tidak benar. Jadinya aneh-aneh ketika menyampaikan sesuatu. Qala Muhammad ibn Abdullah ibn Ibrahim al-Akfani rahimahullah. Hajjastu fi ba'dis sinin. Saya pernah melakukan haji di tahun tertentu. Wa hajja fi tilkas sanati Abul Qasim Abdullah ibn Muhammad al-Baghawi. Dan di tahun yang sama yang ikut berhaji juga Abul Qasim Abdullah bin Muhammad al-Baghawi dan Abu Adami Al-Qari'i. Kata Muhammad bin Abdullah bin Ibrahim, saya pernah haji di satu tahun bareng dengan Abul Qasim Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi dan Abul Adami Al-Qari'i. Falamma sirna bi madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami sampai di Madinah, ja'ani Abul Qasim Al-Baghawi. Abul Qasim Al-Baghawi mendatangiku dan beliau mengatakan, Ya Aba Bakrin, hahuna rajulun darirun qad jama'a halaqatan fi masjidi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa qa'ada yaqussu wa yarwi al-kadhiba min al-ahadith al-mawdu'ah. Wa ya Abu Bakar, kunyahnya siapa ini? Muhammad bin Abdullah Al-Akfani. Di sini ada orang buta yang dia mengumpulkan satu halaqah di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk menyampaikan kisah, meriwayatkan hadis-hadis dusta yang palsu. Dan juga akhbar al-muftailah dan berita-berita yang dibuat-buat. Fa in ra'aita antam dia bina ilaihi lanunkiru alaihi dhalika wa namna'uhu minhu. Kalau menurutmu ini baik, bagaimana kalau kita berangkat ke orang ini, kemudian kita ingkari orang ini dan kita larang dia untuk menyampaikan hadis. Fakultu, maka kata Muhammad Al-Akfani, wa Abul Qasim, inna kalamana la yu'athiru ma'a hadzal jam'il katsir. Wa ya Abul Qasim, komentar kita, kritikan kita enggak bakalan memberikan pengaruh kepada halaqah yang besar ini, kumpulan orang yang banyak ini, wal khalqil azim, dan makhluk yang banyak ini, manusia yang banyak ini. Walasna bi Baghdad fayu'rafu lana mawdi'ana. Kita tidak sedang berada di Baghdad. Jadi Al-Baghawi berasal dari Baghdad, Al-Akfani juga berasal dari Baghdad. Sehingga mereka kenal kita, kenal posisi kita, siapa kita mereka ngerti. Wa nunazzalu manazilana, sehingga mereka memposisikan kita sebagaimana kedudukan kita. Mereka ulama di Baghdad, diakui keilmuannya di Baghdad. Walakin hahuna amrun akhar. Kalau di sini urusannya beda. Wa huwa as-shawab. Dan inilah yang benar. Wa aqbalat ala Abi Bakrin al-Adami. Wa aqbaltu ala Abi Bakrin al-Adami. Kemudian aku pun menghadap Abu Bakar al-Adami. Fakultu ista'id waqra. Kemudian aku sampaikan kepada beliau, bersiaplah dan bacalah. Fama huwa illa an ibtada'a bil qira'ati hatta infallatil haraqah. Ketika beliau mulai membaca, wallahu alam di sini membaca apa yang dimaksud. Setelah beliau memulai membaca, tiba-tiba halaqah yang kumpul di orang buta tadi bubar. Wa anfasala an-nasu jami'an, dan orang bubar semuanya. Wa ahatu bina yasma'una qira'ata Abi Bakrin. Tapi mereka mengelilingi kami mendengarkan bacaan Abu Bakar. Wa tarakud darira wahdah. Dan mereka tinggalkan orang buta tadi sendirian. Fasami'tuhu yaqulu liqa'idihi. Aku mendengar orang buta ini membisikkan kepada orang yang nuntun dia, qa'idnya. Khudh biyadi hakadha tazulun ni'am. Khudh biyadi fahakadha tazulun ni'am. Tolong gandeng saya, seperti inilah kenikmatan akan hilang. Atau mungkin di sini beliau maksudnya adalah kenikmatan telah hilang. Artinya si Dorir ini ngerti kalau peserta kajian sudah bubar. Nah, ada pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Faida wajada syakhsu min nafsihi adamal qudrati 'alal inkar. Ketika orang itu merasa bahasanya dia tidak mampu untuk melakukan ingkarul munkar, atau ghalaba 'ala dhanni, atau punya dugaan kuat bahasanya pengingkarannya tidak akan memberikan manfaat atau bisa menyebabkan kemungkaran yang lebih besar, fala yatakallam, maka sebaiknya jangan bicara. Wala yungkiru, dan sebaiknya jangan mengingkari. Walakin la yardo wala yuqar, bahkan tindakan seperti ini tidak dibenarkan. Wa mata sanahatil fursatu, ketika ada kesempatan untuk melakukan itu, fala yataraddadu fi ingkaril munkar hasaba ma jaa fi sunnah, maka jangan ragu untuk menyampaikan ingkarul munkar sesuai dengan yang diajarkan dalam sunnah. Dan nanti beliau akan bahas satu pasal khusus, kaifa yakunul amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, bagaimana tata cara amar ma'ruf nahi munkar. Sehingga yang dilakukan oleh para ulama ini adalah bagaimana caranya membubarkan majelis tapi dengan metode yang lain, bukan dengan ingkarul munkar. Qala Hatim ibn Unwan rahimahullah, "Lau anna sahiba khabarin jalasa ilaika liyaktuba kalamaka lahtarastu." Kalau ada sahibu khabar, tukang dongeng, tukang cerita, duduk di majelismu untuk mencatat ucapanmu, lah tarastu, maka aku pun akan meninggalkannya. Saya akan hindari, menghindarinya. Wa kalamuka yu'arridu 'ala Allah Ta'ala wa la tahtarizu. Wallahu a'lam, ini maknanya, Pak. Sementara ucapanmu bertentangan dengan ajaran Allah Ta'ala, sementara kamu tidak menghindarinya. Wallahu a'lam. Saya baca berkali-kali enggak ngerti maksudnya. Karena di sini potongan kayaknya beliau sedang menyampaikan sesuatu kepada yang lain, tapi tidak lengkap yang dikutip oleh penulis. Qala Muhammad bin Musa Al-Jurjani, saya mendengar Muhammad bin Kathir As-Sun'ani mengatakan, al-julusu ilal qussasi fihi thalathu khisalin, ar-ridha wastighfafun bil-aql wa dhihabul muru'ah. Duduk mendengarkan tukang kisah, ada tiga hal yang akan didapatkan. Senang, ar-ridha, tapi bisa meringankan akal karena orang enggak pakai mikir banyak. Pelajarannya enggak banyak di situ. Enak dinikmati, enak didengarkan. Wa dhihabul muru'ah, dan bagi masyarakat di masa silam ini bisa menghilangkan kewibawaan, menghilangkan muru'ah. Faqultu lahu qad syadatta. Maka kata Muhammad bin Musa, aku pun langsung berkomentar kepada Muhammad As-Sun'ani, kamu ini terlalu keras. Faqala, kata Muhammad bin Katsir As-Sun'ani, wallahi law anni mallaktu syai'an min umuril muslimin. Demi Allah, andaikan saya orang yang punya wewenang terhadap urusan kaum muslimin, kalau saya termasuk pemerintah, lanakaltu bihim, akan aku hukum mereka. Qultu bi ayyi hujjah, apa alasannya kamu menghukum mereka? Qala, kata beliau, hum akdzabul khalqi 'ala Allah wa 'ala anbiya'ihi. Mereka adalah makhluk yang paling pendusta, suka berdusta atas nama Allah dan atas nama para nabinya. Wa may yajlisu ilaihim syarrum min. Sementara orang yang duduk kepada para tukang kisah itu lebih buruk dibandingkan tukang kisah itu, karena dia menjadi pendukung dan menyebabkan tukang kisah ini semakin bangga dengan majelisnya karena yang hadir banyak. Tayyib, kita bisa lihat kesimpulannya, komentar para ulama tentang para al-qas yang mereka bukan alim, sehingga materi-materi ceramahnya tidak berisi ilmu, tapi berisi apa? Motivasi, berisi kisah, berisi cerita, yang itu sama sekali tidak mengandung ilmu. Termasuk orang yang dicela, orang yang dihindari perkataannya. Kemudian kita akan membahas bab berikutnya, at-tahdhiru minan nadhari ilal ahdathi, yakni al-maradan wal julusu ma'ahum. Peringatan agar tidak melihat lelaki amrod, lelaki yang belum tumbuh jenggotnya, atau yang wajahnya wajah apa, Pak? Culun. Tayyib. Kalau di tempat kita suasana seperti ini jarang ya. Orang-orang keturunan timur tengah, Saudi dan sekitarnya, di usia remaja itu kelihatan cantik meskipun dia lelaki. Bahkan mereka lebih memfitnah dibandingkan wanita. Ada satu kisah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kisah ini sering kita dengarkan ya. Qala Abdullah ibn Buraidah al-Aslami radhiyallahu an, bainama Umar bin Khattab ya'isa dhata lailatin. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sedang keliling ketika di satu malam, keliling di kampung, idham ra'atun takul, ada seorang wanita yang menyandungkan syair. Dalam syairnya, senandung syairnya dia mengucapkan, hal min sabilin ila khamrin fa'ashribuha. Gimana caranya bisa mendapatkan khamr biar saya bisa mabuk. Terus seperti itu ada banyak syair yang dia baca, termasuk salah satunya dia mengucapkan, amhal sabilun ila Nasr bin Hajjajin. Ada enggak cara untuk bisa mendapatkan Nasr bin Hajjaj? Siapa Nasr bin Hajjaj? Umar pun penasaran. Ketika mendengar namanya pertama kali, Umar enggak tahu. Kok ada ibu-ibu sampai penasaran dengan, sampai jatuh cinta dengan Nasr bin Hajjaj. Dan itu sampai dilantunkan dalam syair. Falamma asbaha sa'ala anhu. Ketika di pagi hari beliau pun bertanya tentang Nasr bin Hajjaj. Faidha huwa min Bani Salim. Ternyata Nasr berasal dari Bani Salim. Fa'arsala ilaihi fa'atahu. Kemudian Nasr bin Hajjaj diminta untuk menghadap. Ketika Nasr datang, kata beliau, faidha huwa min ahsanin nasi sya'ran. Ternyata Nasr bin Hajjaj ini orang yang ganteng, rambutnya bagus. Wa asbahahum wajhan, wajahnya sangat tampan. Fa'amarahu Umar ayyatumma sya'rah. Akhirnya Umar memerintahkan agar rambutnya ayyajuzza, rambutnya digundul. Gundul kepalanya. Fafa'ala, akhirnya digundul. Fakharajat jubhatahu fazdada hasanan. Ketika digundul, maka batuknya semakin nonong, makin tampan. Fa'amarahu Umar ayya tamma. Akhirnya Umar perintahkan, dia harus pakai imamah. Dikasih tutup kepalanya dengan imamah. Fafa'ala fazdada hasanan. Ketika pakai imamah, makin ganteng. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan tindakan seperti ini tujuannya apa? Daf'an lil fitnah, dalam rangka untuk menghindari fitnah. Sehingga yang ganteng, yang tampan seperti ini tidak dijadikan sebagai brand ambassador. Wah, mumpung ini kesempatan, kita akan mengundang para wisatawan asing untuk datang ke kota Madinah dengan, kalau istilahnya apa? Maskot ya. Jadikan ikon kota Madinah untuk menarik perhatian masyarakat yang lain. Tapi berusaha untuk dihindarkan, karena ini merusak pasaran. Faqala Umar, kemudian Umar mengatakan, la walladhi nafsi biyadih la tujami'uni bi ardin ana biha. Enggak boleh dibiarkan. Demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, orang ini enggak boleh tinggal bersamaku di satu tempat. La tujami'uni bi ardin ana biha. Orang ini tidak boleh tinggal bersamaku di satu tempat. Kalau saya sedang di Madinah, dia enggak boleh di Madinah. Kalau saya di tempat yang lain, dia enggak boleh berada di situ. Fa'amara lahu bima yuslihuhu wa sayyarahu ila al-Basrah. Akhirnya beliau perintahkan untuk melengkapi apa yang dibutuhkan oleh orang ini. Umar tidak menghukum orang ini secara fisik atau dihukum dengan cara yang sifatnya fisik, karena orang ini tidak bersalah. Ganteng itu bukan pilihan manusia, sehingga tidak bisa disalahkan karena gantengnya. Tapi kalau pamer ganteng, nah itu bisa disalahkan. Maka beliau dikasih fasilitas. Fa'amarallahu bima yuslihu wa sayyarahu ila al-Basrah. Kemudian dikirim ke Basrah. Kalau Madinah dibuat steril. Basrah sedikit enggak steril enggak apa-apa. Nah, karena Basrah sejak masa silam memang menjadi tempat fitnah. Wallahu a'lam. Apa yang selanjutnya terjadi di Basrah? Tidak ada cerita dari Abdullah bin Buraidah di sini. Nah, ini menunjukkan betapa bahayanya ketika ada seorang marot yang menarik perhatian orang, ini bisa menjadi sumber fitnah. Qala ba'du tabi'in, sebagian tabi'in mengatakan, ma ana 'ala syabin nasik min sab'in yajlisu ilaihi bi akhwafa minni 'alaihi min hadathin yajlisu ilaihi. Aku duduk mendekat kepada binatang buas. Asyab an-nasik itu artinya apa? Pemuda yang ahli ibadah. Tidak lebih menakutkanku dibandingkan ketika ada hadas, ada seorang marot yang jelisu ilaihi yang duduk bersamanya. Orang, saya lebih takut ketika ada seorang pemuda duduk di dekat binatang buas. Ketika ada pemuda duduk di dekat binatang buas, tidak lebih saya takutkan ketika ada seorang pemuda itu duduk dengan hadatsin, seorang marot. Karena bisa saja apa? Dia akan terpengaruh ketika melihat marot. Membandingkan bahaya marot dengan binatang buas. Qala Sufyanu al-Thawri rahimahullah wa Bishr al-Hafi. Sufyan dan Bishr al-Kafi pernah mengatakan, inna ma'al mar'ati syaitanan. Setiap wanita itu diiringi satu setan. Wa ma'al hadathi syaitanaini. Sementara marad itu diiringi dua setan. Karena bisa jadi orang menganggap ini kan sama-sama lelaki. Enggak ngefek. Padahal aslinya dia ngefek, ya. Tapi dia ngakunya tidak masalah. Dia merasa aman. Padahal ini bisa lebih berbahaya. Qala Ibn Taymiyah dalam Majmu' Fatawa, Syekhul Islam Ibn Taymiyah pernah menceritakan, kana Malik bin Anas yamna'u dukhulal maradi majlisahu lisima'. Dulu Anas bin Malik melarang marad enggak boleh ikut hadir di majlisnya. Dan sahibul majlis ahaqqu bihi. Pemimpin majlis paling berhak dengan majlisnya. Seperti yang kemarin kita sampaikan. Dia boleh mengizinkan siapapun, boleh menolak siapapun. Fahtala Hishamun fadakhala fi ghurami fi ghumarin nasi mustatiran bihim. Kemudian Hisham melakukan hilah. Melakukan hilah, tipu daya. Beliau berhasil masuk di kerumunan orang mustatiran bihim dengan bersembunyi di balik mereka. Wa huwa amrad, dan Hisham ketika itu adalah amrad. Fasami'a minhu 16 haditsan. Hisham berhasil mendengarkan 16 hadis dari Imam Malik. Fa ukhbira bidzalika Malikun. Kemudian Imam Malik diberitahu tentang hal ini. Fa darabahu 16 sautan. Akhirnya dipukul 16 kali. Sebanyak hadis yang didengar. Karena dia melanggar. Dia melanggar. Enggak boleh datang. Mendengarkan informasi hadis sejumlah berapa itu yang menjadi hukumannya. Waqala Hisham, kemudian Hisham berkomentar, laitani sami'tu mi'ata haditsin wa darabani mi'ata sautin. Andaikan saya berhasil mendengarkan 100 hadis sehingga beliau memukulku sejumlah 100 kali pukulan. Perjuangan yang luar biasa. Satu ilmu, taruhannya satu cambuk. Kita walhamdulillah tidak pernah mengalami situasi seperti ini, meskipun yang didapatkan sedikit ilmu. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan, kana Sufyanu ats-Tsauri la yata'u Amrata yujalisu. Sufyan ats-Tsauri tidak pernah meninggalkan Amrat untuk duduk bersamanya. Sehingga ketika di majelis ada Amrat, disuruh pergi. Ini marak norak khusuk. Bisa jadi enggak konsen, tidak fokus. Gara-gara ada Amrat. Di sini ada Amrat? Ada ya? Ada kisah yang panjang. Kita baca aja. Qala Abu Ali Al-Hasan bin Ali Bundar bin Bundar An-Zanjani Ahmad bin Saleh yamtani'u 'ala al-maradi min riwayatil hadithi lahum. Beliau tidak mau marad mendapatkan riwayat hadis dari mereka, ta'affufan wa nafyan lidhannati an nafsihi, sebagai bentuk ta'affuf, menjaga iffah, menjaga kehormatan, dan dalam rangka untuk menghindari dhunun, prasangka-prasangka enggak baik dalam dirinya. Wa kana Abu Dawud As-Sijistani yahduru majlisahu yasma'u min. Dan ketika itu Abu Dawud As-Sijistani, siapa ini? Penulis kitab Sunan Abi Dawud. Menghadiri majlisnya dan mendengar dari beliau. Wa kana lahu ibnun Amrat. Dan Abu Dawud punya anak masih Amrat, Ibnu Abi Dawud. Cukup terkenal sebagai ahli hadis, dan beliau punya buku akidah yang terkenal, Manduma Al-Ha'iyah. Manduma Al-Ha'iyah dalam masalah akidah disyarah oleh Syekh Abdul Razak ya. Dan sering dipelajari di tempat kita. Dan beliau punya anak yang masih amrod, senang untuk mendengarkan hadisnya. Wa arafa 'adatihi fil imtina'i 'alaihi min ar-riwayah. Beliau juga tahu bahasanya Al-Hasan bin Ali bin Bundar melarang untuk amrod menyampaikan riwayat atau mendapatkan riwayat. Fahtala Abu Dawud, akhirnya Abu Dawud melakukan hilah. Bi an syaddada ala dhaqani ibnihi qit'atan min asy-sya'ri li tawahhama multahyan. Dengan beliau ikat di dhaqan putranya, di dagu putranya, qit'atan min asy-sya'ri. Beberapa helai rambut agar dianggap dia sudah berjenggot. Tsumma ahdarahul majlisah wa asma'ahu juz'an. Lalu diajak ikut hadir majelis dan mendengarkan satu juz. Satu juz itu satu, ada kitab, ada juz. Kalau kita misalnya kitab usyam, nanti ada juz. Juz'un misalnya fadlu as-sahur, keutamaan tentang sahur. Nanti kumpulan hadis-hadis tentang keutamaan sahur itu satu juz. Fa'ukhbiru asy-syekhu bidzalika. Kemudian hal ini pun disampaikan kepada Syekh. Faqala li Abi Dawud. Akhirnya beliau menyampaikan kepada Abu Dawud, amthili yu'malu ma'ahu mithla hadza. Orang seperti aku disikapi sebagaimana hal ini? Faqala lahu ayyuha Syekh. Kemudian ya, maksud beliau adalah, kamu tidak menghormati saya karena aturan saya amrod enggak boleh masuk. Ketika ada orang yang tidak menghargai aturan ini sama dengan tidak menghargai beliau. Faqala lahu, kemudian beliau mengatakan, ayyuha Syekh, la tungkiru alayya ma fa'altu. Wahai Syekh, tolong jangan ingkari apa yang aku lakukan. Wajma' ibni hadza ma'a syuyukhil fuqaha'i war riwayah. Fa in lam yuqawimhum bima'rifatihi fahrimhu hina idzin min as-sima'. Silakan kumpulkan putraku ini bersama para ahli fikih dan para ahli riwayat. Kalau dia tidak bisa menyamai mereka dalam masalah ilmu agama, silakan larang dia sejak hari ini untuk mendengarkan hadis. Fajtama'a ta'ifatun minasy syuyukhi fatu'arridu lahum hadzal ibni mutarihan wa ghalabal jami'u bi fahmihi wa lam yarwi lahu syaikhu ma'a dzalika syai'an min haditsihi. Akhirnya ada sekelompok syekh yang kumpul kemudian diuji fatu'arridu lahum hadzal ibn mutarihan. Akhirnya putranya Ibnu Dawud, putranya Abu Dawud menyampaikan kepada mereka beberapa hadis. Wa ghalabal jami'u wa ghalabal jami'a bi fahmihi. Dan beliau bisa mengungguli semua syekh tadi dengan pemahamannya. Sementara lam yarwi lahu syekhu, syekh tidak meriwayatkan untuknya ma'adzalika syai'an min hadithihi, sedikit pun dari hadisnya. Wa hasala lahu dzalikal juz wa hasala lahu dzalikal juz al awwal, dan beliau mendapatkan satu juz yang pertama. Qala syaikhu, kata syekh, yaitu Syekh Ibnu Bundar, ana arwihi, aku memberikan riwayat kepadanya. Wa kana Ibnu Abi Dawud yaftakhiru bi riwayati hadzal juz'il wahid. Dan Ibnu Abi Dawud sangat bangga dengan keberhasilan dia bisa membawakan riwayat satu juz ini. Wallahu a'lam. Nah, intinya hadirin bahkan Allah, bahasanya para ulama di masa silam, mereka menghendaki agar tidak terjadi fitnah dengan adanya seperti ini, maka mereka buat aturan. Sehingga ketika dalam sebuah majlis, terkadang dibatasi. Harus seperti ini. Maka ini dalil yang sangat kuat, jika ada pengajian kemudian campur antara putra putri, tapi malah ustadznya minta tolong tabirnya dibuka. Nah, ini malah aneh jadinya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.